نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini biiznillahi azza wa jal kita akan masuki bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin yaitu bab at-taqwa bab at-taqwa ini adalah bab yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin yang sebelumnya adalah bab tentang al-muraqabah yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab tersebut banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. قال رحمه الله تعالى باب التقوى باب terkait dengan التقوى قال berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin رحمه الله تعالى menjelaskan makna التقوى قال رحمه الله التقوى اسم مأخوذ من الوقاية Taqwa dalam bahasa Arab adalah sebuah kalimat yang terambil dari lafaz atau terambil dari makna al-wiqayah. Wiqayah yaitu tameng atau perisai atau sesuatu yang dijadikan sebagai pelindung. Ini wiqayah. Dari kalimat tersebut terambillah sebuah kata yaitu at-taqwa. Maknanya qala rahimahullahu taala makna at-taqwa wa huwa an yattakhidha al-insanu ma yaqihi min adabillah. Berarti secara bahasa makna at-taqwa adalah al-wiqayah. Wiqayah yaitu sesuatu yang bisa melindungi seseorang dari hal-hal yang berbahaya. Wiqaya, tameng, perisai. Itu makna taqwa secara bahasa. Adapun makna at-taqwa secara istilah ialah an yattakhidal insanu ma yaqihi min adabillah. Seorang hamba menjadikan sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yani seorang hamba harus menjadikan sesuatu yang bisa melindungi dia agar tidak terkena azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Dia harus punya perisai, pelindung yang melindungi dia dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, walladhi yaqika min adabillah fi'lu awamirillah wajtinabu nawahi, fa inna hadha huwa alladhi yaqi min adabillahi azza wa jal. Sekarang beliau ingin menjelaskan apa sesuatu tersebut yang bisa melindungi seorang hamba dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang seharusnya dijadikan sebagai perisai, pelindung yang melindungi diri seorang hamba dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan, وَالَّذِي يَقِيكَ مِنْ عَدَابِ اللَّهِ, yang bisa melindungi diri seorang hamba dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala, ialah فِعْلُ أَوَامِرِ اللَّهِ, mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tamengnya, supaya terhindar dari adabnya Allah. Ingin tidak terkena adabnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka kerjakanlah perintah-perintah dari Allah dan tinggalkanlah larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itu, seorang hamba tidak akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَقِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, karena inilah yang bisa melindungi diri seorang hamba dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna at-taqwa, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang hamba yang mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah melanggar perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala, iyadan billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksanya. Kalau seorang hamba mendapatkan adab dari Allah, berarti dia telah melanggar perintah Allah. Ada perintah-perintah yang ditinggalkan, ada larangan-larangan yang dia kerjakan. Itu cirinya. Ada suatu kaum yang mendapatkan adab dari Allah, maka ini dilihat, berarti ada perintah-perintah Allah yang dia tinggalkan, ada larangan-larangan dari Allah yang dia kerjakan. Karena seandainya, kalau seandainya mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab mereka, tidak akan mengazab dengan sebab ini. Qala rahimahullahu ta'ala, itu makna at-taqwa secara ringkas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau menyebutkan faedah terkait dengan taqwa. Wa'lam anna at-taqwa ahyanan taqtarinu bil-bir, faqala bir, fayuqalu birrun wa taqwa. Sekarang lafad taqwa, lafad at-taqwa terkadang disebutkan berbarengan dengan atau bersamaan dengan lafad al-bir. Lafad at-taqwa terkadang disebutkan bersamaan dengan lafad al-bir, seperti contohnya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wat-taqwa. Lafad at-taqwa disebutkan bersamaan dengan lafad al-bir, al-bir, kebaikan, dan tolong menolonglah kalian di atas perkara kebaikan dan di atas ketakwaan. Itu contoh yang menyebutkan bahwa lafaz at-taqwa terkadang disebutkan bersamaan dengan lafaz al-bir. Wa taratan tuzkaru wahdaha, dan terkadang disebutkan dengan sendiri, yakni tidak bersamaan dengan lafaz al-bir. Disebutkan hanya lafaz taqwa saja, tidak berbarengan dengan lafaz al-bir. Ini yang perlu kita ketahui pertama kali. Lafaz at-taqwa terkadang disebutkan bersamaan dengan lafaz al-bir, dan terkadang cuma disebutkan dengan sendirinya. Lafaz taqwa tidak berbarengan dengan lafaz al-bir. Lalu apa perbedaannya? Apa perbedaan dari dua keadaan ini? Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita faedah tentang hal ini. Beliau mengatakan, fa in qurinat bil bir sar al birru fi'l al awamir wa taqwa tarkun nawahi wa idza ufridat sar shamilatan ta'ummu fi'l al awamir wa ijtinaban nawahi. Maknanya, kalau lafaz taqwa disebutkan bersamaan dengan lafaz al-bir, maka makna al-bir itu kebaikan yang kita kenal, kebajikan. Makna al-bir adalah fi'lul awamir, mengerjakan perintah-perintah Allah. Wattaqwa, dan makna taqwa adalah tarkun nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Asy-Syaikh rahimahullahu taala memberikan definisi kepada kita apa itu takwa. Takwa ialah seorang hamba menjadikan untuk dirinya pelindung atau perisai dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa perisai tersebut? Yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Melakukan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan sebuah faedah tentang lafaz taqwa jika disebutkan bersamaan dengan lafaz al-bir. Maka jika keadaannya seperti ini, makna taqwa ialah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengerjakan perintah-perintah Allah terkandung pada lafaz al-bir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makna al-bir adalah mengerjakan perintah-perintah Allah. Wattaqwa maknanya ialah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi penyebutan kalimat taqwa bersamaan dengan kalimat al-bir. Wa idza ufridat, kalau disebutkan dengan sendirinya, tidak bersamaan dengan lafaz al-bir, sarat syamilatan, maka maknanya menjadi umum. Kembali pada definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tadi, yaitu fi'l al-awamir wajtinab an-nawahi, meninggalkan atau mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah terkait dengan penyebutan lafaz at-taqwa. Kita ulangi, jika lafaz ini disebutkan dengan al-bir, maka makna taqwa adalah tarkun nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Makna bir, mengerjakan perintah-perintah Allah. Kalau disebutkannya hanya lafaz taqwa saja, tidak berbarengan dengan lafaz al-bir, maka makna taqwa menjadi lebih luas, yaitu fi'lul awamir wajtinab an-nawahi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Qala, yang berikutnya beliau menyebutkan faedah. Qala wa qad dzakara Allahu fi kitabihi anna al-jannata u'iddat lil muttaqin fa ahlu at-taqwa hum ahlu al-jannah ja'alana Allahu wa iyyakum minhum wa lidzalika yajibu 'ala al-insan أن يتق الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه ثم ذكر المؤلف آيات متعددة. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa al-jannah u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin di dalam Al-Qur'anul Karim bukan hanya satu ayat, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasannya al-jannah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, untuk mereka-mereka yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa ahlu taqwa, mereka-mereka yang bertakwa adalah penghuni al-jannah. Mereka adalah penghuni al-jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qala rahimahullah, maka dari itu wajib bagi setiap hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala imtithalan li amri, dalam rangka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala wa talaban li thawabih, dan dalam rangka mencari, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wan najata min iqabih, dan dengan niatan agar diselamatkan dari azab-azabnya. Itu seorang hamba hendaknya bertakwa kepada Allah dengan niatan imtithalan li amri wa talaban li thawabih wan najata min iqabih. Dia bertakwa kepada Allah, niatnya adalah imtithalan li amri, untuk melaksanakan, menjalankan perintah dari Allah. Wa talaban li thawabih, dia bertakwa kepada Allah untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wan najata min iqabih, dan agar terselamatkan dari azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita pahami bahwa seorang yang bertakwa kepada Allah atau seorang yang menjalankan perintah-perintah Allah tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, yang dia harapkan adalah perkara-perkara dunia, maka dia tidak termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Walaupun amal ibadah yang dia lakukan banyak, perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan, salat 5 waktu dia jaga masya Allah, puasa wajib dia tunaikan, zakatnya masya Allah dia keluarkan, tetapi dia melakukan itu semuanya bukan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dia melakukan itu semuanya bukan dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukannya untuk mendapatkan pujian-pujian dari hamba-hamba Allah misalnya, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tidak teranggap sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas lillahi azza wa jalla, talaban li thawabihi wan najata min iqabihi. Demikian pula dengan orang-orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang yang terbiasa untuk melakukan pencurian misalnya, atau seorang yang melakukan perbuatan kemaksiatan yang lainnya. Pada suatu keadaan atau pada suatu waktu dia meninggalkannya, tidak melakukan kemaksiatan yang dia terbiasa untuk melakukannya, tidak mencuri, tidak melakukan kemaksiatan yang lainnya, tetapi dia meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkannya karena misalnya kesempatannya belum atau waktunya belum tepat untuk melakukan aksinya ini, atau keadaannya belum memungkinkan bagi diri dia, maka dia tidak teranggap sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meninggalkan kemaksiatan, walaupun dia meninggalkan atau menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena dia meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga seorang hamba hendaknya berusaha senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, thumma dzakara al-muallif, kemudian al-Imam An-Nawawi menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan masalah at-taqwa, at-taqwa. Beberapa ayat beliau sebutkan. Yang pertama beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah ayat ke-16 dari surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Ini dua ayat yang insyaAllah akan kita bahas dengan membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ayat yang pertama adalah ayat ke-102 dari surat Ali Imran yang sering dibaca oleh para khatib ketika berkhutbah atau para da'i ketika menyampaikan tausiah atau ceramahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang kedua adalah ayat ke-16 dari surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa hadhihi al-ayah mubayyinatun lil muradi min al-ula. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan diri kalian, merupakan penjelasan dari apa yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 102, fattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maknanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan diri kalian masing-masing. Ini akan kita bahas atau akan kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala qawluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Syekh rahimahullahu taala, fawujjihal amru ilal mu'minin. Perintah untuk bertakwa ini diperuntukkan oleh orang-orang mukmin. Diperuntukkan oleh orang-orang mukmin, untuk orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah ini, perintah untuk bertakwa kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada hamba-hambanya secara umum. Tidak menyebutnya dengan ya ayyuhan nasu. Tapi di sini sebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Fawujjiyal amru ilal mu'minin li'annal mu'mina yahmiluhu imanuhu ala taqwallahi azza wa jal. Karena keimanan seorang mukmin akan membawa dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani yang akan menjadikan kita, mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah, adalah keimanan yang ada dalam diri kita. Semakin tinggi keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mudah pula dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya rendah, imannya lemah, ya tingkat ketakwaannya pun kurang lebih sama. Kurang lebih sama, lemah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ma'na firman Allah subhanahu wa ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa haqqut taqwa mufassiran bima aqabahu al-muallif min qawlihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum ba'da hadhihi al-ayah. Ini makna ini tafsirkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan diri seorang hamba. Qala rahimahullahu ta'ala ay anna ma'na qawlihi haqqa tuqatihi an tattaqallaha mastata'ta li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Itu makna haqqa tuqatihi adalah engkau bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan diri seorang hamba, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini makna haqqa tuqatihi. Sebenar-benarnya takwa adalah maknanya ialah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan diri seorang hamba. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jangan sampai kita salah dalam memahaminya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Belum ada usaha sudah meninggalkannya. Oh, saya enggak bisa untuk menjalankan ibadah ini. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Belum berusaha. Dia sudah putus asa dan mengatakan tidak bisa. Jangan sampai salah dalam memahami. Sehingga Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan wahadihil ayah laysat ayatan yuqsadu bihat tahawun bitaqwallah. Ayat ini laysat ayatan, bukan ayat yang dimaksudkan dengannya at-tahawun. At-tahawun yaitu menganggap gampang, meremehkan, menyepelekan, memudahkan atau bermudah-mudahan tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini tidak dimaksudkan dengan makna ini. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan diri kalian. Maknanya bukan berarti seorang hamba itu bermudah-mudahan menyepelekan urusan takwa. Sudah gampang. Salat sunnah dia tinggalkan. Apa alasannya? Fattaqullaha mastata'tum. Sedekah dia tinggalkan. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Ya, bisa dipaksakan. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya kita berusaha terlebih dahulu. Berusaha terlebih dahulu. Kalau kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan diri kita. Kita enggak bisa sedekah dengan uang 100.000, tapi kita mampu bersedekah uang 50.000, ya. Sedekah dengan uang 50.000. Itulah fattaqullaha mastata'tum. Qala rahimahullahu ta'ala bal yuqsadu biha al-hassu 'ala at-taqwa 'ala qadri al-mustata'. Maknanya ialah anjuran atau dorongan, motivasi agar seorang hamba bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan diri seorang hamba. Itu maknanya. Jangan sampai memberatkan dirinya, artinya membebani dirinya tidak sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki. Qala rahimahullahu ta'ala, seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah haji. Naam. Kalau kita ada seorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah ini, ya sudah, enggak usah dipaksakan. Harus ini, harus pinjam sana, harus ngutang sana, terus. Tidak. Fattaqullaha mastata'tum, yaitu bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita enggak mampu untuk menjalankan ibadah haji pada saat ini. Karena mungkin badan kita lemah, atau karena kita tidak memiliki harta yang cukup, dan seterusnya. Demikian pula dengan puasa. Seorang berpuasa, misalnya puasa wajib, puasa Ramadan misalnya, dalam keadaan dia sedang sakit. Nah, dia paksakan dirinya berpuasa. Ternyata setelah berpuasa dia semakin parah penyakitnya misalnya. Dalam keadaan seperti ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuannya. Kalau memang enggak mampu untuk berpuasa dikarenakan udzur yang syar'i, ya tinggalkan puasanya nanti setelah sembuh dari penyakitnya. Ini anjuran, dorongan, motivasi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan diri seorang hamba. Qala rahimahullah wa yustafadu min qawlihi, maka kita bisa mengambil faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Kita bisa mengambil faedah di antaranya, annal insana idza lam yastati' an yaquma bi amri Allahi ala wajhil kamal fa innahu ya'ti minhu ala qadri ma qadira alayhi. Kata beliau rahimahullah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu seorang hamba ketika dia tidak mampu menjalankan perintah Allah dengan sempurna, fa innahu ya'ti minhu ala ma qadira alayhi, maka ma qadira alayhi, yaitu dia harus mendatangkan atau melakukan amalan tersebut sesuai dengan kadar kemampuan diri dia. Seorang hamba, dia tidak mampu untuk berdiri ketika sholat. Dia tidak bisa berdiri. Apakah dia tinggalkan sholatnya karena dia tidak bisa berdiri dengan alasan fattaqullaha mastata'tum? Bukan. Dia tetap kerjakan sholat, tapi dengan cara duduk karena dia tidak mampu berdiri. Itu makna fattaqullaha mastata'tum. Berusaha sesuai dengan kemampuan diri dia. Dia enggak mampu sholat dengan berdiri, ya dia sholat dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan duduk, ya dengan berbaring. Kalau enggak mampu, dengan isyarat dan seterusnya yang dijelaskan oleh ulama kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata contoh ini pun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengatakan kepada sahabat Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, sambil duduk. Kalau tidak mampu sambil duduk, fa'ala jam, maka sambil berbaring." Farattaba Rasul alaihi salatu wassalam bihasabil listita'ah wa bi an yusalli qa'iman, fa in lam yastati' fa qa'idan, fa in lam yastati' fa 'ala jambin. Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam memberikan urutan langkah-langkahnya. Pertama berdiri, kalau enggak mampu turun dengan duduk, kalau enggak mampu berikutnya yaitu dengan berbaring. Inilah makna fattaqullaha mastata'tum. Kalau tidak mampu menjalankan perintah Allah dengan sempurna, maka dia jalankan perintah Allah sesuai dengan kadar kemampuan diri seorang hamba. Salat wajib kita misalnya, kita tidak bisa menjalankannya dengan sempurna karena kelemahan yang ada pada diri kita, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, tidak mampu membaca dengan bacaan yang panjang, ya baca sesuai dengan apa yang kita mampu. Baca apa yang kita hafal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bi'idznillah azza wa jalla kita lanjut ba'da al-adzan. Fal muadzin yu'adzin, tafadhal barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah wa hakadha baqiyatul awamir. Dan perkara ini juga bisa diterapkan pada perintah-perintah Allah yang lainnya. Seperti wa mithluhu as-shaum idza lam yastati', al-insan an yasuma fi Ramadan fa innahu yuakhiruhu. Seperti seorang yang memiliki kelemahan, tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan dengan berpuasa di bulan Ramadan, karena dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia bisa mengakhirkan puasa tersebut di hari-hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Faman kana minkum maridan," dan siapa di antara kalian sakit, yakni enggak mampu untuk berpuasa, "aw ala safarin," atau dia sedang dalam keadaan safar, lemah ketika safar kemudian dia berbuka misalnya, "fa iddatun min ayyamin ukhra," maka gantinya ada di hari-hari yang lainnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, bagi mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka bisa mengakhirkannya di hari-hari yang lain. Itulah makna fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan diri seorang hamba. Tetap dikerjakan, tetapi di hari-hari yang lainnya, bukan ditinggalkan secara menyeluruh. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil hajj, dalam ibadah haji Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila. Allah mewajibkan ibadah haji ini kepada umat manusia bagi mereka yang memiliki kemampuan. Fa idza lam tastati', maka jika ada seorang hamba yang tidak mampu berangkat ke Makkah untuk melakukan ibadah haji ini, fala hajj 'alaihi, maka tidak ada kewajiban haji bagi dirinya. Dia adalah seorang yang lemah, misalnya sudah sepuh, tidak memiliki kemampuan lagi, atau dia adalah seorang yang miskin, tidak punya harta yang cukup, maka tidak terkena kewajiban ini. Lakin in kunta qadiran bimalika duna badanika, wajib alaika an tuqima min man yahujju wa ya'tamiru anka. فالحاصل أن التقوى كغيرها منوطة بالاستطاعة فمن لم يستطع شيئا من أوامر الله فإنه يعدل إلى ما يستطيع. Terkait dengan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban ini kepada hamba-hambanya yang memiliki kemampuan. Kalau tidak memiliki kemampuan, maka tidak terkena kewajiban ini. Beliau menjelaskan, kalau kemampuan ini hanya pada harta saja, dia mampu dari sisi biayanya, harta punya, tapi badan atau fisiknya sudah tidak mampu lagi. Ada orang-orang yang kaya, tapi kondisi tubuhnya sudah melemah, sudah sepuh. Nah, dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah ini. Ada pula seorang yang fisiknya kuat, tapi tidak memiliki kemampuan dari sisi harta. Kalau yang pertama ini, kalau ketidakmampuan ini dari sisi harta saja, dari sisi harta, badannya mampu, fisiknya kuat, tapi harta tidak ada, maka tidak ada kewajiban haji bagi dia, karena dia adalah seorang yang tidak mampu. Tetapi kalau dia memiliki kemampuan dalam hal harta, tetapi fisiknya adalah fisik yang lemah, tidak mampu, maka orang ini harus harus ada yang menghajikan dia, badal haji. Dia mampu memiliki harta yang banyak, harta yang cukup, tapi fisiknya sudah enggak bisa untuk menjalankan ibadah ini. Maka cari orang untuk menghajikan dia, badal haji. Falqulaqah ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Pokoknya ketakwaan seorang hamba, amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan diri seorang hamba. Tidak mampu untuk melakukannya dengan sempurna, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Ada di antara kita yang mampu menjalankan sholat malam tiap hari, tiap malam. Naam, ada. Ada di antara kita yang tidak memiliki kemampuan. Ya, lakukan sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Tentunya dengan terus berupaya dan berusaha untuk menjalankannya dengan sempurna. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala, ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab at-taqwa adalah ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu kelanjutannya. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman, diperintahkan untuk bertakwa dan diperintahkan untuk berkata dengan perkataan yang benar. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71, dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, فَأَمَرَ اللَّهُ بِأَمْرَيْنِ بِتَقْوَى اللَّهُ وَأَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ قَوْلًا سَدِيدًا. Di dalam ayat ini Allah memberikan dua perintah kepada hamba-hambanya yang beriman. Perintah yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Perintah yang kedua adalah perintah untuk mengatakan dengan perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan yang benar, yang lurus, tidak salah, tidak terkandung di dalamnya kebatilan, tidak terkandung di dalamnya kedustaan-kedustaan. Jadi kalau ingin mendapatkan keutamaan ini, berkatalah dengan perkataan yang benar, jujur, tidak bohong. Qala rahimahullah, telah lewat penjelasan tentang taqwa. Maka yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala adalah al-qawlus sadid, ucapan yang lurus. Beda antara sadid dengan syadid. Sadid dengan sin tanpa titik, syadid dengan titik tiga, maknanya beda. Qawlan sadida, ucapan yang lurus, yang benar. Kalau qawlan syadida, ucapan yang keras, kasar, beda maknanya. Sehingga dalam membaca ayat ini perlu berhati-hati. Jangan sampai salah mengucapkan huruf. Wa qulu qawlan, udah fasih misalnya, difasih-fasihkan bacaannya. Ternyata ketika mengucapkan huruf sin, bacanya kebalik atau salah. Wa qulu qawlan syadida, ini perkataan yang keras, perkataan yang kasar. Nah, salah. Salah maknanya. Tapi baca dengan huruf sin tanpa titik. Wa qulu qawlan sadida. Qala rahimahullahu ta'ala, ammal qawlu sadid, ucapan yang lurus, yang benar, fahuwal qawlu shawab, maknanya adalah ucapan yang benar. Wa huwa yashmalu كل قول فيه خير سواء كان من ذكر الله أو من طلب العلم أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من الكلام الحسن الذي يستجلب به الإنسان مودة الناس ومحبته أو غير ذلك. Ucapan yang lurus atau ucapan yang benar ini terkandung atau masuk di dalamnya termasuk di dalamnya adalah ucapan-ucapan yang terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan. Bisa berupa zikir, bisa berupa al-ilm, ilmu, juga bisa berupa amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, atau ucapan-ucapan yang baik yang dengannya bisa menumbuhkan rasa kasih dan sayang, atau yang lainnya. Itu makna al-qaul as-sadid, ucapan yang lurus, ucapan yang benar, macam-macam. Pokoknya apa yang terkandung di dalamnya kebaikan, baik berupa zikir atau yang lainnya. Terkumpul dalam firman sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Al-qawlu sadid, ucapan yang lurus, ucapan yang benar, dijelaskan atau disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak, yakni kalau tidak bisa mengucapkan dengan ucapan yang baik, diam. Diam. Ini al-qaulus sadid. Ucapan yang lurus, ucapan yang benar, itu ucapan yang baik. Kalau enggak bisa, ya diam, enggak usah banyak omong. Enggak usah banyak omong menyebarkan isu-isu yang tidak benar, mengucapkan dengan ucapan yang dusta yang terkandung di dalamnya kedustaan dan kebohongan. Fal yaqul khairan aw liyasmut, itu ciri seorang mukmin. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ucapannya itu baik. Ucapan yang dia ucapkan ada ucapan yang baik. Kalau dia tidak bisa mengucapkan dengan ucapan yang baik, dia akan diam. Ini ciri seorang mukmin. Nah, kalau kita tidak seperti ini, berarti keimanan kita lemah. Kita mengucapkan dengan ucapan yang terkandung di dalamnya kedustaan, atau kita berbicara dengan pembicaraan yang yakni terkandung dalamnya unsur kemaksiatan, dan kita terus berbicara, maka ciri keimanan kita sedang lemah atau sedang menurun. Qala rahimahullah ta'ala, wa ziddu dhalika al-qawl ghairu sadid, lawan dari al-qawlu sadid adalah al-qawl ghairu sadid, ucapan yang tidak lurus, ucapan yang salah, alladhi laysa bisawab, yang tidak benar, bal khata, yaitu ucapan yang salah, imma fi mawdu'ihi wa imma fi mahallih. Lawan dari al-qawlu sadid adalah ucapan yang salah, ucapan yang tidak benar, dan ucapan yang salah atau tidak benar atau yang tidak sadid itu bisa dilihat dari dua sisi, imma fi mawdu'ih wa imma fi mahallih. Ucapan yang tidak lurus, ucapan yang tidak benar, ucapan yang salah itu bisa dilihat dari dua sisi. Imma fi mawdu'ih, dilihat dari lafaz tersebut, kalimat tersebut, ucapan tersebut. Ada ucapan yang memang ucapan yang kotor, ucapan yang salah, bukan ucapan yang benar. Pada lafadznya, pada ucapannya. Au fi mahallih, atau peletakan kalimat tersebut. Sebenarnya apa yang dia sampaikan benar, baik. Tetapi dia mengucapkannya, dia menyampaikannya tidak pada tempatnya, tidak pada kondisi yang tepat, maka ucapan ini pun disebut sebagai ucapan yang salah. Salah bukan karena apa yang dia sampaikan itu salah, salah karena dia salah menyampaikannya atau tidak tepat dalam menyampaikannya. Ini yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, amma fi mawdu'i, ucapan yang salah pada mawdu'nya, yaitu pada kalimat tersebut, pada ucapan tersebut. Contohnya, bi an yakuna kalaman fahishan, seperti ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor, yang terkandung di dalamnya cercaan, hinaan, merendahkan orang lain, wal ghibah, ucapan menghibai seseorang, namimah, dan yang lainnya. Itu ucapan yang tidak sadid, ucapan yang ghairus sadid, ucapan yang salah, tidak benar, tidak lurus. Au fi mahallih, atau kesalahan ini dalam peletakannya, menggunakannya. Ay an yakuna hadzal qaul fi nafsihi huwa khairun. Ucapan tersebut, ucapan yang dia sampaikan, ucapan yang dia ucapkan itu baik. Akan tetapi yuqalu fi hadzal makan laisa bi khair. Akan tetapi dia mengucapkannya, mengatakan kalimat tersebut tidak pada tempat yang baik. Seperti contohnya, law farada anna shakhsan ra'a insanan 'ala munkar. Seorang melihat ada orang lain melakukan kemungkaran, kemudian dia melarang, mengingkari kemungkaran tersebut, melarang orang ini dari kemungkaran yang dia sedang kerjakan. Akan tapi nahahu fi halin, dia melarangnya dalam keadaan dia tidak boleh berbicara suatu apapun. Misalkan dia sedang sholat, ya, sedang sholat, lihat ada yang melakukan kemungkaran, dia ingin mengingkari kemungkaran tersebut, ingin menegur orang tadi, tetapi dia sedang sholat, kemudian dia mengingkari, tidak boleh kayak gitu. Kalimat yang dia sampaikan adalah kalimat yang baik, tujuannya adalah mengingkari kemungkaran tersebut. Akan tapi dia salah dalam meletakkannya, yaitu dia melakukannya atau mengatakannya ketika dia sedang sholat, padahal tidak boleh bicara, tidak boleh bicara. Ini juga qaul ghairus sadid, ucapan yang tidak benar, yakni tidak benar dalam waktunya atau kondisinya atau keadaan ketika dia menyampaikannya. Au aghlaza lahu fil qaul, atau dia mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras, yakni menasehati orang lain dengan cara yang kasar. Betul, apa yang dia sampaikan adalah benar. Yang dia sampaikan adalah ucapan yang baik. Yang dia sampaikan adalah bentuk pengingkaran. Tetapi caranya salah. Caranya kurang tepat. Kasar. Ini juga termasuk dalam kategori al-kalam atau al-qaul ghairus sadid. Ucapan yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dari dua perintah ini, seorang hamba akan mendapatkan dua keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amal yang dia lakukan akan menjadi baik, dan dosa-dosa yang ada pada diri dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan singkat terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal-amal kalian jadi baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'idznillahi azza wa jal, penjelasan ayat ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi azza wa jal, wallahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.